Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai bantahan syubhat yang dilontarkan oleh ahlu syirik, yang mereka mengatakan bahwasanya nam ibadah itu hanya sholat saja. Selain sholat bukan ibadah, doa itu bukan ibadah kata mereka. Tapi sudah kita bantah kemarin bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan yang batil, menyelisih daripada dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Yang dari Al-Quran sudah kita sebutkan, menyelisih firman Allah subhanahu wa ta'ala, na'am wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, maksudnya sombong dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sungguh kelak mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan rendah dan hina. Itu dalam Al-Quran. Kemudian juga menyelisih hadis yang sahih yang sudah kita baca kemarin hadisnya, Na'am An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda dengan terang-terangan mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bagaimana mereka mengatakan doa bukan ibadah? Setelah mendapatkan dua dalil tersebut, dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, bagaimana? Mereka adalah orang yang sesat, menyelisih daripada ad-dalil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman tabi'a hudaya, fala yadillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, hidayahku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara serta binasa. Menunjukkan bahwasannya kewajiban kita mengikuti Al-Quran wa Sunnah, mengikuti dalil, bukan semata-mata fatwa para ulama, bukan semata-mata pemikiran para tokoh, bukan semata-mata naam kecocokan dengan akal, bukan. Tapi patokan kita adalah dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Apakah fatwa ulama tersebut sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah? Apakah pemikiran para tokoh tersebut sesuai dengan dalil dari Al-Quran wa Sunnah? Ataukah akal yang dia gunakan untuk berpikir, untuk memahami itu sesuai dengan dalil Al-Quran wa Sunnah? Nah, seperti itu. Kita timbang. Kalau seandainya jauh atau menyelisih daripada Al-Quran Sunnah, kita tolak, kita hindari, kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Na'am, amma an ta'budallaha ala jahlin, adapun jika engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kebodohan, fa'inna hadhi tariqatun nasara al-dhalin. Fa'inna hadhi, na'am, tariqatun nasara al-dhalin. Sesungguhnya ini adalah metode, prinsip atau jalannya orang-orang nasara yang mereka sesat. Ingat-ingat, kenapa kok dijulukin mereka sesat? Kenapa beribadah itu yang diiringi dengan kebodohan diikutkan atau diserupakan dengan orang-orang nasara? Karena orang Nasara itu apa? Mereka beribadah, beramal tanpa ilmu. Lawan daripada orang Yahud. Orang-orang Yahud berilmu tanpa amal. Nah, orang Nasara apa? Amilu bila ilmin. Orang Yahud apa? Alimu bila amal. Paham itu ya? Orang-orang Nasara mereka itu beramal tanpa ilmu gitu loh. Nah, kalian beribadah kepada Allah tidak tahu ilmunya. Berarti kalian serupa dengan orang Nasara. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah. Kemudian orang-orang Yahud bagaimana? Alimu walam ya'mal. Atau alimu bila amal. Mereka mengetahui ilmunya ada tapi tidak mau beramal orang Yahud. Sehingga nanti Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim. Naam, yaitu dalam surat Al-Fatihah di akhir-akhir ayat itu. Di akhir-akhir surat Al-Fatihah Allah Ta'ala mengatakan, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beliau akan jelaskan nanti. Jadi perlu diingat dan perlu diketahui bahwasannya kebodohan itu bukanlah perkara yang sepele. Itu perkara yang berbahaya. Perkara yang mematikan. Perkara yang bisa diartikan atau bisa dikatakan itu adalah kegelapan. Lawan dari cahaya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan yang namanya kebodohan itu adalah kegelapan. wala zulmata ka zulmatil jahl. Tidak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Karena seorang ketika berada di atas kebodohan, dia mau beramal dengan sebuah amalan, namun dia tidak terkontrol, tidak memperhatikan apakah amalan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Demikian. Jadi perlu diperhatikan ya. Bagaimana caranya? Kita hilangkan kebodohan ini dari diri kita. Naam. Sudah kita nukilkan Al-Imam, ucapan Al-Imam Ahmad bin Yunus yang dimakruf dengan apa? Yang makruf dengan sebutan Al-Kirafi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Furuq. Apa kata beliau? Wa aslu kulli syarrin fid dunya wal akhirati innama huwal jahl, kata beliau. Fajtahid fi izalatihi anka masata'ta. Dan sumber atau inti seluruh kebahagiaan, seluruh kejelekan di dunia atau di akhirat adalah apa? Adalah kebodohan. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan tersebut dari dirimu semampu dirimu. Dalam artian berusaha semaksimal mungkin belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan ini. Dan jangan merasa merasa puas dalam artian cuma sesaat menuntut ilmu setelah ditinggalkan. Jangan. Terus. Talabul ilmi minal mahbarah inal makbarah. Menuntut ilmu itu mulai dari tinta yang dituliskan hingga makbarah sampai kuburan. Dalam artian sampai mati. Kemudian apa? Kata Al-Imam Al-Kirafi. Kama anna asla. Sebagaimana sumber atau inti kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Sebagaimana inti kebaikan di dunia dan di akhirat adalah apa? Adalah ilmu. Fajtahid fitahsilihi masata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam mewujudkan ilmu tersebut, mendapatkan ilmu tersebut, mencari ilmu tersebut semampu dirimu. Berusaha semaksimal mungkin mencari ilmu. Bukan berpangku tangan, duduk di pojokan rumah. Bukan. Menuntut ilmu, mencari ilmu, dihafalkan, dimutkinkan, didakwahkan, diamalkan sebelum didakwahkan. Kemudian apa kata beliau? Wallahu al-mu'inu alal khairi kulli. Dan Allah lah zat yang akan menolong terhadap seluruh kebaikan semuanya. Allah Ta'ala yang akan menolong. Kita berusaha, Allah Ta'ala akan menolong kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah dirimu dalam perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la ta'jiz. Dan jangan putus asa. Kita lanjutkan apa yang sampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Amma an ta'budu Allah ala jahlin fa inna hadhihi tariqatun nasara ad-dhalin. Adapun kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kebodohan, maka sungguhnya ini adalah metode, cara, prinsipnya orang Nasara yang sesat. Ya'buduna Allah ala jahlin wa dhalal. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kebodohan dan kesesatan. Wallahu amaraka an tas'alahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dirimu an tas'alahu. Agar engkau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yujannibaka tariqahum. Agar Allah Ta'ala menjauhkan dirimu dari jalan mereka. Fatakul. Dan engkau mengatakan di dalam salatnya tiap hari kita baca surat Al-Fatihah ini, mulai surat Jahriyah, kemudian surat apa? Sirriyah. Semuanya kita baca. Semuanya, hampir semuanya membaca surat ini, surat Al-Fatihah. Dalam artian yang mereka salatnya, yang mereka enggak salatnya tidak baca, na'udzubillah. Yang meninggalkan sholat dalam artian meninggalkan bukan karena sebab, tapi memang mereka melalaikan atau mengabaikan sholat. Namun bagi orang-orang yang sholat, mereka paham dan mengerti bahwasanya surat ini tiap hari dibaca. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Permintaan hidayah senantiasa kita ucapkan walaupun kita sudah mendapatkan hidayah, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di akhir hayat kita. Paham ya? Apa yang akan terjadi di akhir hayat kita, sehingga kita terus-menerus dituntut, diperintahkan untuk apa? Meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidayah ini senantiasa tetap ada pada diri kita, barakallahu fikum. Kita tidak boleh merasa aman, karena hati kita berada di mana? Hati kita berada di jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Allah Ta'ala akan membolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah permintaan kita. Inilah alasan kenapa kita diminta untuk senantiasa membaca dan senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sekarang berada di atas hidayah, karena kita tidak tahu apa di akhir hayat nanti. Apakah kita termasuk orang-orang yang meninggal di atas hidayah? Nah, dan itu yang kita inginkan. Apa kita termasuk orang-orang yang meninggal di atas kesesatan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, sehingga kita terus menerus meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah diberi petunjuk hidayah kepada jalan yang lurus. Naam, wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Naam. Kemudian apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Siapa itu orang yang dimurkai? Orang-orang Yahud. Na'udzubillah, orang Yahud. Jadi kita meminta agar jauhkan. Naam, dari jalannya orang-orang Yahud yang mereka apa? Ami alimu bila amal. Mereka mengetahui tapi tanpa amalan. Ilmu ada tapi tidak mengamalkan. Waladdalin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? An-Nasara. Al-Maghdub bi alaihim siapa? Al-Yahud. Abdalun siapa? An-Nasara. Naam, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahud, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat dari kalangan Nasara. Kata beliau, faddalun hum, maka orang-orang sesat adalah mereka adalah alladzina ya'budunallaha ala ghairi ilmin. Mereka adalah orang-orang yang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Dibangun tanpa ilmu, ala ghairi ilmin. Paham ya? Naam, itu ibadah yang dibangun di atas apa? Selain ilmu, dalam artian tanpa ilmu. Ala ghairi ilmin, ala jahlin. Wa ala ghairi ma'rifatin bil ibadah, dan dibangun di atas apa? Tidak mengetahui makna ibadah. Bayangkan itu. Padahal maknanya mudah kan? Mudah sekali. Tapi mereka tidak mau pelajari. Na'udzubillah ya. Sehingga kita prihatinkan sekali. Kita anggap kasihan. Nah, dan kita tidak ingin seperti mereka ya. Orang-orang jamaah tablik. Sudah berpakaian Masya Allah. Akhwatnya pakai cadar sebagian mereka. Kemudian yang mereka yang laki-laki memelihara jenggot. Kemudian juga telananya sebagian mereka di atas mata kaki. Tapi kasihan mereka. Tidak di atas ilmu. Na'udzubillah. Amalannya sana kemari, khurut, khurut, keluar kata mereka, kemudian kata mereka nanti pergi kemana, enggak berilmu dulu, langsung berdakwah. Na'udzubillah, sehingga itulah kekeliruan mereka. Nah, berdakwah tanpa ilmu itu berbahaya. Berarti menunjukkan apa? Beramal tanpa ilmu. Yang beramal tanpa ilmu diserupakan dengan siapa? Dengan Nasara, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita bersyukur, kita ahlus sunnah wal jamaah bersyukur. Dan boleh kita bangga. Kita adalah sunni, salafi, sunniun, salafiyun. Ahlus sunnah wal jamaah itu enggak masalah berbangga seperti itu. Dan memang layak. Nah, kata Syekhul Islam apa? Nah, fala aiba man adhara madhabat salaf wa antasaba ilaih. Wa ataza ilaih. Bukan termasuk perkara yang cacat. Bukan termasuk perkara jelek. Orang yang menampakkan apa? Menampakkan pendapatnya salaf. Menampakkan ajaran salaf. Kemudian dia apa? Menisbahkan dirinya kepada dia. Dan berbangga-bangga dengannya. Enggak masalah. Kenapa? Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqo. Karena sesungguhnya pendapat salaf atau ajaran salaf itu tidaklah terjadi kecuali kebenaran dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Wa inna may ya'budunallaha bil 'adati wat taqalid. Hanya saja mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan adat istiadat, kebiasaan kampungnya dan semisalnya. Wat taqalid, dan juga apa taqalid? Bertaklid, membabi buta. Mengikuti yang sebelumnya, kakek-kakeknya, nenek moyang mereka. Wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa ajdadahum. Dan apa-apa yang mereka jumpai, mereka dapatkan dari bapak-bapak mereka, dari kakek-kakek mereka. Duna an yarji'u ila ma ja'at bihi ar-rusul, tanpa mereka memandang, tanpa mereka mengembalikan kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Wa nazalat bil kutub, tanpa memandang, tanpa mengembalikan kepada apa yang diturunkan dalam kitab-kitab. Wa hadha huwa sababud dhalal. Dan inilah sebab kesesatan. Sebab kesesatan. Naam. Paham ya? Ewa naam. Berikutnya. Kata beliau di sini. Wal iltija'u wa talabul himayah min amrin makhufin la yadfa'u ilallah. Sedangkan iltija', apa iltija'? Meminta perlindungan. Iltija', kembali pasrah, minta perlindungan. Wa talabul himayah, meminta perlindungan, meminta perjagaan. meminta penjagaan min amrin dari sebuah perkara makhuf yang dikhawatirkan atau perkara yang menakutkan. La yadfa'uhu ilallah. Yang seperti ini tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa yang na'am melindungi atau mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa naw'un min anwa'il ibadah, maka minta perlindungan dari perkara yang membahayakan yang tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk jenis-jenis ibadah. Wallahu subhanahu yudhiru wa la yudharu alaihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang meliputi dan tidak ada satupun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang meliputi dan tidak diliputi. Na'am, wa yu'idhu man ista'adha bih. Dan Allah taala melindungi orang yang minta perlindungan dengannya. Faman tad'a ila mayyitin, maka barang siapa yang minta perlindungan dari mayit kepada mayit, orang sudah meninggal, faqad abidahu min dunillah, sungguh dia telah menyembahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya apa maknanya? Maknanya dia itu beribadah. Nah, paham ya? Berdoa kepada mayit itu beribadah. Berarti ketika dia beribadah meminta kepada si mayit, secara langsung dia beribadah kepada mayit tersebut, menyembah mayit tersebut. Sungguh dia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, berikutnya, wa kadzalika min a'dhami anwa'il ibadah. Demikian juga termasuk jenis ibadah yang paling besar adalah addu'a. Adalah doa. Haitsu qala Allah Ta'ala, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan dalam keadaan pasrah dan juga menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khufiyah, dan juga dengan suara yang lembut. Suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak apa? Tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Seperti orang sufi. Berdoa dengan dinyanyikan, dilagukan. Dengan Rabbana ya Rabbana misalnya. Dinadakan, dilagukan, dinyanyikan. Itu semua itu bukan termasuk doa yang syar'i. Bahkan itu termasuk perkara yang muhdats. Perkara yang bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Karena bahkan apa? Karena orang ketika berdoa dengan dinadakan, dilagukan, dinyanyikan seperti itu. Nah, itu biasanya apa? Mengurangi kekhusyuan. Jadi orang itu bukan senang dengan doanya, tapi senang mendengarkan nada doanya itu akhirnya. Nah, untuk bila mendalik ya. Tapi bagaimana cara doa yang benar? Dengan cara pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan suara yang lembut. Dalam artian apa? Tidak perlu dinadakan, dilantunkan dengan nyanyian, misalnya, nah, untuk bila. Wa anta biltija'ika ila ghairillah, dan engkau dengan meminta perlindunganmu kepada selain Allah, qad da'auta ghairallah wa hadha syirkun. Sungguh kamu telah berdoa kepada selain Allah dan ini adalah kesyirikan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita baca matannya dulu. Qala al-muallifu rahimahullah taala al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, fa idza amilta biqaulillahi taala, maka apabila engkau telah mengamalkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, dan solatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Wanhar adalah apa? Wadbah. Paham ya? Solat hanya untuk Allah SWT. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Untuk Allah SWT. Katakanlah, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Paham ya? Fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan na'am, sembelihlah untuk Rabbmu juga. Dalam artian, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan dipersembahkan untuk yang lainnya, karena ibadah. Wa ta'atallah, dan engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa nahartalah, dan engkau juga menyembelih-sembelihan untuknya. Hal hadza ibadah? Apakah ini ibadah? Falabuda an yakul, pasti dia akan mengatakan, na'am, iya ibadah. Fakullahu, katakanlah kepada dia, fa'idha naharta limakhlukin, na'am, nabiyin au zinniyin au ghirima, apabila engkau menyembelih, ya, dipersembahkan untuk makhluk, baik itu nabi ataupun jin, atau yang selain keduanya, hal asyrakta fi hadhil ibadah ghairillah, apakah engkau telah, na'am, berbuat syirik di dalam ibadah ini, kepada selain Allah, na'am, mensekutukan Allah SWT maksudnya, falabuda an yukirra, pasti dia akan mengakui, wa yaqul, dan mengatakan na'am, iya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bahwa kita baca sedikit lagi sekalian syarahnya karena pendek. Qala al-Imam Asy-Syaikh Shalal Fauzan habibullah taala, ai la budda idza talauta 'alaihi al-ayati wal ahadits bi anna ad-du'a ibadatun. Pasti jika engkau telah membaca ayat-ayat dan hadis-hadis bahwasanya doa itu adalah ibadah, la budda an ya'tarifa, harus kamu atau harus atau pasti dia akan mengetahui. Fataqulillahu, maka katakanlah kepada dia setelah dia sudah mengetahui itu, lau da'atullah fil lail wan nahar, jika atau kalau seandainya engkau berdoa kepada Allah malam dan siang, walakinnaka fi ba'dil ahyan, akan tapi engkau pada sebagian keadaan tad'u ghairallah, engkau berdoa kepada selain Allah. Paham ya? Nah, kalau seandainya engkau berdoa kepada Allah siang dan malam, tapi pada sebagian keadaan, sebagian waktu engkau berdoa kepada selain Allah, hal takunu musyrikan, apakah kamu sekarang menjadi musyrik? Falabudda an ya'tarif, maka harus atau pasti dia akan mengakui, wa yaqul, dan akan mengatakan innahu musyrik, sesungguhnya itu adalah musyrik, itu adalah kemusyrikan. Li'annahu da'a ghairallah, karena dia berdoa kepada selain Allah. Wa man da'a ghairallah fa huwa musyrik, maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia adalah orang musyrik. Dia akan mengakui nanti. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah kita tebak ya, sudah kita sebutkan ayat-ayatnya sebelumnya dan juga dalilnya berkaitan sama ibadah-ibadah itu umum. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wayardah minal aqwalul a'mal adh-dhahirul batinah itu. Fa idza kana man da'a ghairallah. Naam, wa idza kana man da'a ghairallahi. Dan apabila orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, walau marrah wahidah, walaupun sekali saja, fil umr, seumur hidup, yakun musyrikan, dia bisa dikatakan musyrik, ma'annahu yad'ullaha fil lail wan nahar, bersamaan dengan itu apa? Dia berdoa kepada Allah siang dan malam, bayangkan. Dia berdoa kepada Allah siang dan malam, tapi sekali saja berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, seumur hidup sekali, maka dia sudah menjadi musyrik. Fa kaifa billadhi yalhaj da'iman bidzalik, maka bagaimana dengan orang yang terus menerus tiap hari berdoa dengan itu? Dalam artian apa? Yalhaj itu mengulang-ulang ucapannya. Ngam? Melakukan doa tiap saat, tiap waktu. Wa yaqul, dan mengatakan, ya Husain, ya Badawi, ya Abdul Qadir, ya Fulan. Wahai Husain, wahai Badawi, wahai Abdul Qadir, wahai Fulan, dan wahai Fulan. Fayasdur minhu syirkul akbar kasiran. Nah, niscaya muncul dari dia kesulitan besar, syirik yang besar, banyak sekali yang muncul. Dalam artian apa? Ucapan-ucapan tersebut sudah menunjukkan kesyirikan enam orang yang melakukan tersebut. Barakallahu fikum. Fa idza kana man dzabaha li ghairillah aw shalla li ghairillah, maka apabila orang yang menyembelih untuk selain Allah dan dia itu salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, yakunu musyrikan, dia akan menjadi musyrik. Fa kaifa biman yalja'a ila ghairillah fi kashfi syada'id ala yakunu musyrikan? Bagaimana dengan orang yang minta perlindungan kepada selain Allah untuk menghilangkan kegentingan atau kesusahan? Naam. Ala yakuna musyrikan, bukankah seperti itu juga musyrik? Bala. Nah, tentu itu musyrik. Li'anal baba wahid, karena pintunya satu, sama-sama apa? Sama-sama menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Sama-sama meminta kepada selain Allah, dah musyrik. Wa anwa'ul ibadati kulliha dan zulnam. Wa anwa'ul ibadati kulluha, dan jenis-jenis ibadah seluruhnya, babuha wahid, pintunya cuma satu. La yajuzu an yakhlisa lillah fi ba'dihah, tidak diperbolehkan untuk memurnikan untuk Allah Ta'ala pada sebagiannya. Kemudian wa yusyrik billah fil ba'dil akhir, kemudian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala pada sebagian yang lainnya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau seandainya kita sudah tahu semuanya, jenis-jenis ibadah itu banyak dan pintunya satu, dalam artian harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekali saja menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kesyirikan. Paham itu ya? Karena pintu orang dikatakan kesyirikan, nah, tidak akan terlepas dari jalur itu. Pintunya satu. Dia sama siapa dia meminta? Kepada siapa dia menyembah? Dia meminta kepada kuburan. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyembah kepada kuburan. Dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, musyrik. Naam. Fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun syaa'a amaba. Wal mu'ridu 'anis sunnah muqtadi'un dhalun syaa'a amaba. Sebagaimana ucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Orang yang berpaling dari tauhid maka dia musyrik. Dia mau ataukah tidak mau, na'am ridho ataukah tidak ridho dengan julukan tersebut, tetap musyrik. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah maka dia adalah muqtadi' dhal, adalah orang muqtadi' yang sesat, syaa'a amaba. Dia mau ataukah tidak mau. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi seluruhnya. Naam fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum wa hafidhakum jami'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.